طب استاذ، hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karya Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala, dan masih pada bahasan bab yang ketujuh, yaitu sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Dan kita masuk pada poin yang keempat. Perhatikan jamaah sekarang, kumumum di bulan PDF halaman 252 ini ada di halaman 2. Poin yang keempat di 263, ada di halaman 263. Yang bersamanya PDF-nya ada di 252. Perhatikan. Di antara sifat yang dengannya seorang berhak dikatakan sebagai salafi adalah memperhatikan tauhid uluhiyah. Perhatikan tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu terbagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah itu sendiri. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, mengatur segala urusan, raja di raja, menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya. Orang kafir zaman Quraisy pun mereka meyakini tauhid jenis pertama ini. Yang kedua ada tauhid uluhiyah yang sedang kita bahas, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita, perbuatan hamba. Artinya semua amal ibadah yang kita lakukan, baik itu berkaitan dengan amal hati, amal lisan, amal anggota badan, maka kita hanya mempersembahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma dan sifat, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sifat yang dengannya seorang berhak dikatakan dia salafi adalah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Di antara sifat salafi itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam peribadatannya. Baik itu amal ibadah berkaitan dengan hati, cinta, berharap, takut dan lain sebagainya, atau amal lisan, doa, zikir dan lain sebagainya, dan juga amal anggota badan, salat dan lain-lain. Artinya semua ibadah yang kita lakukan hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifat salafi. Suka atau tidak, di bawah naungan ormas apapun Anda, Anda mempersembahkan amal ibadah Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda salafi. Karena mereka memperhatikan perkara tauhid uluhiyah. Dan tiga jenis tauhid ini atau tiga macam tauhid ini memang harus dibedakan. Karena jika tidak, maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu pun mereka bertauhid, tapi yang mereka tauhidkan atau jenis yang mereka tauhidkan hanya jenis yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Dan jika kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. dalam tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan Allah, mereka meyakininya. Tapi dalam yakni mengesakan Allah dalam perbuatan hamba, di mana amal ibadah seseorang harusnya dipersembahkan hanya kepada Allah, mereka persembahkan kepada yang lain. Terjerumus mereka kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengesakan Allah dalam ibadah, memperhatikan tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, hanya mempersembahkan semua ibadah hanya kepada Allah, tidak untuk yang lain, sekalipun untuk Jibril, sekalipun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hakikat kesyirikan, taswiyatu ghairillah billah mimma huwa untuk kesyirik, menyamakan selain Allah dengan dalam perkara adalah keistimewaan dan ke belum sering satu dan sifat Allah itu tergambar contoh dengar Allah Maha menjawab doa, tidak ada seorang yaitu yang maha jawab doa, bahkan pun tidak memiliki. Oh, ketika kita menyampaikan salam, itu dibedakan oleh para ulama, ketika kita menyampaikan salam itu langsung ketika kita ziarah kubur beliau, dengan ketika kita salam atau bersalawat ketika kita di negeri kita masing-masing. Itu dibedakan. Yang menyampaikan salamnya langsung pada Nabi Muhammad ketika ziarah kubur, beliau langsung jawab. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi li'arudda alayhi salam. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyampaikan salam kepadaku, kecuali Allah akan kembalikan kepadaku ruhku, agar aku menjawab salamnya. Nabi Muhammad dengar. Tapi beda ketika kemudian kita bersalawat dan salam di negeri kita masing-masing, bukan kemudian ziarah kubur Nabi Muhammad di Madinah. Kata Nabi Muhammad SAW, di antara keutamaan hari Jumat, kata beliau, فَأَكْفِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ الصَّلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Perbanyaklah salawat kalian kepadaku, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Disampaikan. Nabi Muhammadnya enggak dengar langsung. Kata Nabi Muhammad di hadis yang lain, inna lillahi malaikah sayyahina fil ard yuballighuna an ummati salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang begitu banyak, yang bertebaran di muka bumi, yang menyampaikan salam-salam umatku kepadaku. Disampaikan. Karena beliau tidak maha mendengar. Ulun pakai contoh yang paling tinggi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda berdoa kepada Nabi Muhammad, Anda berbuat syirik. Apalagi orang yang Anda persembahkan kepadanya doa Anda, orang yang levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad, siapapun orangnya. Siapapun orangnya di muka bumi ini, jangankan Nabi Muhammad, mengalahkan imannya Abu Bakar saja dia tidak bisa. Kata Nabi Muhammad, atau disebutkan dalam sebuah hadis yang mauquf dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ditimbang dengan yakni semua amal umat manusia, iman dia jauh lebih berat. Enggak usah Nabi Muhammad deh, Anda tidak bisa kalahkan Abu Bakar As-Siddiq, apalagi Nabi Muhammad. Tapi Anda mempersembahkan doa Anda kepada Nabi Muhammad, Anda meminta kepada Nabi Muhammad sekarang ketika beliau sudah meninggal, Anda berbuat syirik. Kenapa? Karena Anda telah menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Dalam apa? Dalam perkara yang itu adalah keistimewaan Allah, yaitu maha mendengar. Nabi Muhammad kan enggak maha mendengar. Ini contoh mudahnya. Contoh mudah untuk mendefinisikan kesyirikan. Orang yang meninggal itu mendengar, betul. Orang-orang kafir yang meninggal di perang Badar, Nabi Muhammad hinakan. Nabi Muhammad hinakan mereka. Kata Nabi Muhammad, kami telah mendapatkan janji Tuhan kami. Apakah kalian sudah mendapatkan ancaman Tuhan kami, yaitu azab? Kata para sahabat, wahai Rasul, mereka kan sudah mati. Mereka kan enggak dengar. Kata Nabi Muhammad, mereka lebih mendengar dibandingkan kalian. Hadis, ketika kita sering mendengar bahwasanya orang yang meninggal itu mendengarkan langkah kaki orang yang mengantarnya. Dengar. Tapi mendengarnya orang yang sudah meninggal, apakah kemudian tujuannya untuk menjawab? Tidak. Dikembalikannya ruh kepada Nabi Muhammad untuk jawab salam saja. Dikembalikannya ruh kepada jamaah kaum muslimin yang sudah meninggal ketika kita ziarah kubur untuk jawab salam saja, bukan untuk diminta-mintai. Karena para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka bertawassul kepada doa Nabi Muhammad SAW itu ketika Nabi Muhammad hidup kan. Ketika Nabi Muhammad meninggal, mereka berubah kepada Abbas, paman Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan doa Nabi kami Muhammad dan engkau turunkan hujan. Waktu itu Nabi Muhammad masih hidup. Dan sekarang, ya Allah, Nabi Muhammad sudah meninggal, kami bertawassul kepada doa paman Nabi kami, yaitu Abbas. Ya Allah, turunkan hujan. Turun. Lihat praktek generasi terbaik umat ini. Ketika ingin bertawassul dengan doa orang yang saleh, orang salehnya masih hidup. Ketika orang salehnya sudah meninggal, maka mencari yang lain yang masih hidup. Begitu prakteknya. Bukan kemudian meminta, memohon kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu, mereka lebih butuh kepada doa-doa kita yang masih hidup. Karena mereka sudah gak bisa ngapa-ngapain. Selain mungkin amal soleh yang pernah mereka tinggalkan, anak soleh yang berdoa untuknya, sedekah yang pahalanya terus bergulir, ataupun ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Selain itu, amal mereka stop. Mereka butuh akan doa-doa kita. Dan yang paling mereka butuhkan adalah doa ampunan. Makanya setiap kali Nabi Muhammad menguburkan salah seorang sahabatnya, doanya itu cuma doa. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini. Dan mintalah kepada Allah agar imannya dikuatkan. Karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi ketika Anda masih di kuburan itu, malaikat sudah turun. Dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi Muhammad beliau menyebutkan karena dia sekarang sedang ditanya. Nabi Muhammad ngomong sekarang. Berarti Nabi Muhammad masih di kuburan dan para sahabat yang lain. Anda mau duduk di sana, Anda mau ngaji berhari-hari, meyakini bahwasanya kalau Anda ngaji kemudian malaikat mungkar nakir enggak datang, dari mana itu? Ketika Anda tutup, lahat sudah ditutup, malaikat turun untuk bertanya tentang tiga pertanyaan tersebut. Yang semua kita semuanya tahu sekarang, ya ini jawabannya. Karena pertanyaannya hanya tiga. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan iman kita hingga bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Mudah memang sekarang. Orang kafir juga bisa ngomong. Allah, Islam, Muhammad. Gampang. Tapi apakah kemudian nanti di alam barzakh itu gampang? Tidak. Allah akan kuatkan iman orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, apalagi orang-orang atau orang yang munafik imannya goyah, mereka tidak bisa menjawab. Mereka menjawab, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh, saya mendengarkan manusia pernah mengatakan sesuatu, kayak di ujung ilat nah, apa yulah? Saya dulu mendengarkan manusia mengatakannya dan saya mengatakannya bisa. Non muslim sekarang gampang mereka mengatakan insyaallah, alhamdulillah. Gampang untuk orang non-muslim untuk mengatakan zikir-zikir kita sekarang. Tapi tidak nanti di alam barzah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya, definisi mudah untuk syirik itu kurang lebih seperti tadi. Agar kita mudah, mencontohkan di ibadah-ibadah yang lain. Nah, seperti doa, ibadah, bahkan, ad-du'a mukhul ibadah. Disebutkan di hadis yang lemah. Tapi tentunya dengan periwayatan yang banyak. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Ketika berdoalah Anda betul-betul menghamba. Karena Anda meminta. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, doa itu adalah intisari ibadah. Dan Allah murka kepada seorang yang tidak berdoa. Allah murka, Allah marah kepada seorang yang tidak berdoa. Sebaliknya Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah. Dan lakukan sebab-sebab agar kemudian doa kita itu mustajab. Mungkin asupan makanan yang halal, minuman yang halal, dan lain sebagainya. Karena kalau kita berdoa kepada Allah, kita melakukan semua adabnya, berdoa dengan lirih, berdoa dengan yang mujmal, universal, berdoa kemudian apalagi di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab, apalagi adab-adab doa banyak sekali. Anda lakukan semua adab tersebut, tapi kemudian asupan makanan Anda haram. Makanan yang masuk ke dalam perut Anda haram, minuman juga demikian. Bagaimana doa Anda akan diterima? Bukan mustahil ya, bukan mustahil. Agar sebagian di antara kita yang masih bergumul dengan sesuatu yang haram, masih belum bisa keluar 100% dari yang haram, tidak putus asa. Kata Syekh Utsaimin, ini bukan mustahil. Tapi jauh. Bagaimana doa kita akan diterima, tapi yakni daging yang tumbuh di tubuh ini diasalkan dari yang haram. Kata Nabi Muhammad SAW belum menyebutkan seorang laki-laki yang safar, rambutnya berdebu, bajunya kucel kumel, mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Empat perkara yang dilakukan laki-laki ini, salah satunya saja cukup untuk membuat doanya Allah jawab. Dia sedang safar. Kata Nabi Muhammad, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada tiga doa mustajab, mesti Allah jawab. Mustajab itu artinya terjawab atau jawab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu di antara tiga doa tersebut adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Laki-laki ini melakukannya. Dua, kekhusyuan. Laki-laki ini sampai tidak memperhatikan kondisi dirinya. Tiga, mengangkat tangan. Kata Nabi Muhammad, Allah itu maha malu. Allah itu malu jika seorang hamba mengangkat tangannya berdoa, Allah malu jika tidak menjawabnya. Laki-laki ini melakukannya. Empat, dia bertawassul. Dia menggunakan satu nama dan sifat Allah yang digunakan oleh semua Nabi dan Rasul, Rabb. Semua doa Nabi dan Rasul itu pakai Rabb. Rabbi, Rabbana. Karena itulah rahasia kata Syekh As-Sa'di, karena Allah Subhanahu wa taala makna rububi, makna rabb untuk Allah kepada kaum muslimin itu yakni pemeliharaan yang khusus. Allah memelihara kita kaum muslimin dengan pemeliharaan yang khusus. Digiring kita kepada kebaikan, dijauhkan kita dari keburukan. Makanya rahasia dari, mungkin ini rahasia dari semua kenapa Nabi dan Rasul berdoa menggunakan satu nama ini, Rabb. Hamba ini melakukannya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku yang maha memelihara aku. Kata Nabi Muhammad, wa ma'kalu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabula. Akan tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan gizi yang masuk dalam tubuh dia haram. Bagaimana doanya akan diterima? Apakah ini kemustahilan? Tidak, kata Syekh Utsaimin, jauh, bukan mustahil. Makanya tetap berdoa. Di antaranya doa agar Anda segera keluar dari perkara yang haram. Dari bisnis yang haram, penghasilan yang haram. Kasihani kemudian anak dan istri kita. Karena asupan yang kita berikan kepada mereka haram. Ingat, bukan mustahil, tapi jauh untuk dijawab. Tapi tetap berdoalah. Karena ini adalah, yakni yang menunjukkan kita adalah salafi, kita mengesakan Allah dalam peribadatan. Di antaranya doa. Isti'anah, minta tolong. Istighafah, minta tolong, tapi setelah musibah biasanya. Takut, harap, cinta, tawakal, bernazar. Semua ini adalah amal. Semua ini adalah ibadah. Maka di antara sifat yang dengannya seorang berhak dikatakan salafi, dia mempersembahkan semua amal ibadah ini. Baik amal hati, amal lisan, amal anggota badan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih dan macam-macam ibadah lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tips agar semua kita tahu ini satu perkara ibadah atau bukan. Gampang. Satu, jika ada satu amalan Allah perintahkan, itu berarti ibadah. Jika ada satu amal Allah perintahkan, Nabi Muhammad perintahkan, yakinlah itu ibadah. Berarti ini harus saya persembahkan kepada Allah. Dua, jika Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala untuk amalan tertentu, berarti amalan tersebut ibadah. Berarti harus saya persembahkan kepada Allah. Jadi satu, kita tahu itu adalah perintah. Dua, kita tahu dia dijanjikan pahala. Dan terlalu banyak contohnya dalam firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Dengan ini kita tahu, wah ini berarti ibadah nih. Harus saya persembahkan kepada Allah, tidak untuk yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, tauhid, mengesakan Allah, merupakan asas bagi daulah Islamiyah. Tauhid merupakan asas, pondasi bagi daulah Islamiyah yang benar, dan wajib memberantas dan memerangi apa saja yang mengurangi tauhid, seperti syirik besar atau yang menafikan kesempurnaan iman berupa syirik yang kecil dan perbuatan bid'ah. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang harus kita tegakkan di negeri ini. Makanya kita tetap menggaungkan dakwah tauhid. Sekalipun mungkin sebagian orang bosan mendengarkannya. Ya. Orang sibuk memikirkan BBM jar. Ini tauhid terus jar. Orang sibuk memikirkan ini naik itu naik, ini membahas tauhid terus jar. Itulah kenapa Anda sibuk dengan semua itu, karena tauhid Anda belum mantap. Pakai F. Kalau tauhid rububiyah Anda mantap, F-nya 3. Anda mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Anda yakin Allah Maha memberi rizki. Anda yakin Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Atau kemudian tauhid uluhiyah, Anda yakin bahwasanya Anda mempersembahkan amal ibadah hanya kepada Allah. Allah yang Maha Kaya, itu bahasan tauhid rububiyah. Orang musyrik aja yakin, kenapa kemudian Anda takut? Dan kita tahu bahwasanya ketika kita beramal, ketika kita berusaha bertawakal, ujung dari sebuah amal, berusaha dulu, Allah pasti akan beri. Jamaah sekalian rahimakumullah, tunaikan saja kewajiban kita kepada mereka, yaitu pemimpin, sekalipun mereka zalim. Tunaikan saja kewajiban kita dan mintalah hak kita kepada Allah. Enggak usah kepada mereka. Mereka enggak ngasih. Gimana mereka mau ngasih? Hutang aja banyak. Mereka enggak ngasih. Tapi Allah ngasih. Gimana kek caranya? Ya. Karena kalau sudah BBM naik, maka yang lainnya akan naik. Sembako akan naik. Karena yani, porosnya itu bermula di BBM. Bahan bakar minyak, ulut transportasi, segala sesuatunya naik, maka sisanya akan naik. Mahar akan naik. Rugi nih yang belum nikah, naik mahar. Biasanya standar misalnya di Banjarmasin berapa? Berapa gram? Selawi 30? Enggak tahu saya standar Banjarmasin berapa ya. Karena saya pernah ngisi nasihat pernikahan di sini, di masjid ini, ikhwah kita. Mana orangnya ya? Maharnya 26.000. Coba. Dengannya Allah bukakan untuk Anda keberkahan. Halal, nyaman, tenang, ibadah. 26.000. Jujurannya apa enggak? Ah, itu kayaknya enggak tahu. Itu saya enggak tahu. Yang penting maharnya 26.000. Jujurannya saya enggak tahu. Apakah jujurannya 26 juta? Wallahu a'lam bishawab ya. Itu mungkin di balik layar kita enggak, tapi 26.000. Saya tanya gitu ya. Karena dua-duanya saya kenal, ikhwan akhwat. Antum dua-duanya ini fansnya Pedro saya. Inggih ya. Oh, pantas. Karena angkanya itu menunjukkan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Mastilah, mesti sesuatu gitu. Yang penting bukan totoyur ya. Yang penting bukan totoyur ya. Karena sekarang kita sedang berada di bulannya ya. Bulan Safar, panas ya. Betul. Kita sekarang sedang panas kok. Iya, 32 di Madinah kemarin 42. Makfian. Ya Allah. Ulun pernah merasakan di Madinah itu 50. Makfian. Nukar hintalu di warung acil nih, nukar hintalu. Ke rumah pian mungkin 1 kilo 2 kilo sampai rumah jadi telur rebus. Panasnya luar biasa, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini perkara tauhid. Anda kira tidak ada hubungannya dengan tauhid? Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita mencari, kita pasti dapat. Allah sudah tentukan rezeki kita 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka jangan ragu dan jangan bimbang. Jangan dilanjutkan. Kayaknya mirip dengan lirik sebuah ya. Okay. Tauhid merupakan asas bagi daulah Islamiyah. Daulah itu negara. Tauhid merupakan asas bagi daulah Islamiyah yang benar. Jamaah. Sering ulun menyampaikan contoh ini yang disampaikan oleh Ustaz Fadil Firanda. Bedanya kita dengan Saudi itu cuma satu. Padahal kita sangat kaya dengan semua kekayaan kita. Saudi cuma punya minyak. Beliau sebutkan cuma. Memang cuma. Mereka sekarang aja kemudian ingin menggalakkan yakni pariwisata. Tapi intinya ya cuma minyak. Kenapa mereka sekarang galakkan pariwisata? Kenapa mereka sudah hitung. Di tahun sekian minyaknya akan menipis bahkan mungkin habis. Kenapa Anda lihat yang pernah umur pasti Anda lihat yakni ru'ya atau vision 2030. Karena mereka sudah hitung di tahun itu akan menipis BBM untuk mereka. Semoga Allah merahmati beliau, Paman Ulun Haji Mawardi. Itu sudah mengatakan ini mungkin ya 10 tahun yang lalu beliau sebutkan 40 tahun lagi. Mereka sudah hitung. Makanya mereka galakkan pariwisata, bikin sirkuit sini, bikin sirkuit sana, bikin tempat yang rekreasi sini, bikin tempat rekreasi sana. Bahkan Raja Salman akan buka banyak situs yang dulunya tidak pernah dikunjungi. Di antaranya adalah Madain Saleh. Demi pariwisata, walaupun sangat tidak dianjurkan kita ke Madain Saleh. Kata Syekh Utsaimin, itu tempat di mana satu generasi Allah binasakan. Madain Saleh. Dekat Saudi Arabia. Atau di Saudi Arabia. Sekian ratus tentunya jaraknya. Tapi itu tempat satu kaum Allah binasakan, kaumnya Nabi Saleh. Untuk apa kata beliau ke sana? Jalan-jalan, foto-foto, ketawa ke TV. Ini satu tempat Allah azab orang. Tapi kebijakan berubah ya. Akan dibuka sini. Khaybar mungkin banyak situs yang akan dibuka untuk pariwisata. Karena apa? Mereka sudah itu. Kembali pada permasalahan. Mereka cuma punya minyak. Anda tahu gaji terendah orang Saudi? Orang Saudi yang lulus SD gajinya hampir 6.000 real. Katakan 5.000 deh. Berarti apa? 20 juta. Itu orang lulusan SD. Anda bisa bayangkan yang lulusan SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Rektor kami dulu di Madinah, itu ketika kami hitung-hitung, satu bulan bisa beli satu Camry. Ya, tentunya Camry di sana murah, di sini 300 kali lipat harganya. Makanya waktu Abah umrah gitu, Ruh, naik taksi dong. Iya, Bah. Tapi jangan yang biasa, Ruh, yang Camry katanya. Kenapa, Bah? Di Banjar yang punya cuma 3. Di sini taksi doang, Bah. Iya. Subhanallah. Makanya orang Saudi paling miskin pun punya pembantu. Wah, gajinya cuma 800 riyal atau 1.000. Punya dia 6.000. Apa yang membedakan jamaah? Di mereka cuma punya minyak. Kita punya minyak. Pertamina itu apa bukan minyak? Kita punya Freeport itu apa? Emas. Yang di NTB apa tuh? Newmont itu apa Newmont? Newmont itu pabrik apa tuh? Hah? Ya. Nikel punya. Semua hasil bumi ada. Hasil laut ada. Pian tanam sesuatu di rumah aja dia tumbuh kok. Iya. Biji-bijian gitu pian tanam gitu. Asal di rumah gitu. Tumbuh apalagi pian tanam permasalahan. Wah tumbuh. Saking makmurnya negeri kita ini. Apa yang membedakan? Kita sampai sekarang susah, makin susah. Dan mereka susah-susahnya keuangan Saudi sekarang misalnya. Karena mereka bantu Syria, mereka bantu Yaman. Respon mereka ketika menjawab sholat, itulah perbedaannya. Kata Sufir Anda, satu itu aja. Dan Anda saksikan itu. Dan ini berlaku untuk negeri-negeri Arab. Enggak cuma Saudi Arabia. Ulun pernah sama Ustaz Hasbi 3 minggu di Kuwait. Sama. Azan berkumandang. Semua tutup. Semua kegiatan off. Sholat semuanya. Satu perbedaan. Tauhid. Mengesakan Allah dalam peribadatan. Dipanggil. Yuk jawab. Makanya ketika minta. Dikasih. Subhanallah. Ini sebentar yang beliau sampaikan. Kita azan dulu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ulang. Tauhid merupakan asas bagi daulah Islamiyah yang benar dan wajib memberantas dan memerangi apa saja yang mengurangi tauhid. Berupa syirik yang besar, terlalu banyak di negeri ini yang bisa dilakukan, atau yang menafikan kesempurnaan iman berupa syirik yang kecil. Tentunya juga masih ada. Tugas kita masih panjang. Dakwah kita masih jauh. Dan perbuatan bid'ah. Apalagi yang ini. Wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itu, dakwah para nabi dan rasul ialah menetapkan perkara ini. Perkara tauhid. Semua nabi dan rasul dakwahnya sama. Mereka punya tugas yang banyak tentunya. Tapi tugasnya itu sama. Salah satu di antaranya adalah ad-da'watu ilallah. Bukan salah satu, bahkan yang paling utama. Tugas Nabi dan Rasul banyak. Tugas Nabi dan Rasul sama. Yang paling utama di antara semua tugas mereka adalah ad-da'watu ilallah. Berdakwah menyuruh umat untuk menyembah Allah. Itu tugas mereka. Dan itu juga menjadi tugas kita. Karena kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serulah umat kepada tauhid. Agar umat ini mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah ilmu. Kita berdakwah itu dengan ilmu karena ini agama wahyu, bukan pakai katanya dan katanya. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, kayak gini dakwahnya. Menyuruh umat kepada Allah dengan ilmu. Masya Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukan bagian dari orang-orang yang berbuat syirik. Ini jalan Nabi Muhammad. Dan jalan pengikut Nabi Muhammad. Semua kita ketika mengatakan kita pengikut Nabi Muhammad, maka tugas kita sama. Melanjutkan tongkat estafet dakwah Nabi Muhammad SAW, menyuruh umat manusia untuk hanya menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Hanya mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah dan tidak berbuat bid'ah. Kata Syaikh Utsaimin, hati ini itu seperti yakni gelas atau bisa diterjemahkan bejana. Engkau penuhi dia dengan kebaikan, keburukan tidak bisa masuk, kan udah penuh. Kamu penuhi dia dengan tauhid, syirik enggak bisa masuk. Kamu penuhi dia dengan sunnah, bid'ah enggak bisa masuk. Tapi sebaliknya pun sebaliknya. Orang yang sudah kemudian tenggelam dalam kesyirikan, susah dakwah tauhid masuk, tapi tentunya bukan mustahil. Orang yang sudah tenggelam dengan kebid'ahan, waduh, apalagi ini. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, iblis lebih suka terhadap pelaku kebid'ahan dibanding pelaku dosa besar. Kenapa? Karena pelaku dosa besar itu lebih mudah untuk bertaubatnya. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang melakukan kesalahan. Tapi pelaku bid'ah kenapa susah untuk bertaubat? Karena dia tahu dia sedang menjalankan ketaatan. Gimana Anda akan salah-salahkan? Pokoknya iblis lebih suka pelaku kebid'ahan dibandingkan pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa dia tahu dia melakukan kesalahan sebenarnya. Cuman dia kalah dengan hawa nafsunya hingga dosa tersebut tetap dia lakukan. Tapi pelaku kebid'ahan dia merasa sedang menjalankan ketaatan. Allah berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan Muhammad, maukah kalian aku kabarkan kepada orang-orang yang paling merugi dengan amal mereka? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang sesat perbuatannya, amalnya, usahanya ketika di dunia. Wa hum yahsabun, dan mereka mengira mereka sedang berbuat baik. Itu orang paling merugi karena merasa sedang berbuat baik tapi totonya salah. Sebab ibadahnya salah, jenisnya salah, jumlahnya salah, caranya salah, ini paling banyak caranya salah. Waktunya salah, tempatnya salah. Seikhlas apapun Anda beramal, salah satu di antara enam ini dari Nabi Muhammad SAW salah, ibadah Anda percuma. Seikhlas apapun Anda melakukan dan sebanyak apapun orang yang melakukan, karena al-haqqu laisa bil kathrah, karena kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kebenaran itulah firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan hanya ikut orang banyak. Gak mungkin ah. Karena mungkin sebutan orang salah. Mulai bahari sudah orang menggawi ini, masa salah? Iya. Kalau memang tidak sesuai tuntunan, ya salah aja. Mau satu Banjarmasin kek, mau satu Indonesia kek, salah aja udah. Allah berfirman. Kita tutup dengan ini. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Yang artinya adalah Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun. 300 sekian belas orang jumlahnya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau hai Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, maka beribadahlah kepada aku. Wahyu Allah sama kepada Nabi Muhammad. Wahyu Allah sama kepada semua rasul sebelum Nabi Muhammad. Total 300 sekian belas orang jumlahnya. Wahyunya sama. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadai selain aku. Sembahlah aku. Jangan sembah yang lain. Esakan Allah dalam perbuatan Allah, tauhid rububiyah. Esakan Allah dalam perbuatan hamba, tauhid uluhiyah. Kita persembahkan semua amal. Esakan Allah dalam asma dan sifatnya. Kita menetapkan semua asma dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam Al-Hadith. Kita menafikan semua sifat yang Allah nafikan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam Al-Hadith. Berkaitan dengan sifat-sifat yang penetapannya tidak ada di Quran dan di Hadith. Penafiannya pun tidak ada di Quran dan di Hadith. Maka kita no comment, tidak berkomen tentang sifat tersebut. Tapi karena sifat-sifat ini muncul ke permukaan, maka kita punya detail. Jika yang dikehendaki dengannya adalah sebuah keutamaan, kebaikan, kesempurnaan, Allah paling berhak untuk memilikinya. Tapi jika dimaksudkan dengan sifat tersebut adalah sebuah penghinaan, sifat yang kurang, maka Allah adalah Maha Suci, jauh dari sifat yang kurang. Simple. Tiga macam tauhid yang harus ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jemaah, mudah bermanfaat, salah dan khilaf ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. WhatsApp-nya bermasalah. Ada pertanyaan di YouTube? Di YouTube ada pertanyaan? Di Facebook-nya Miss ada pertanyaan? Karena di WhatsApp Ulun lagi bermasalah. Tidak ada? Siap. Atau tidak ada yang nonton? Enggak juga ya. Sini ada yang nonton lumayan, 31 orang. Nah, sekarang keluar satu, sisa 30. Ah, nambah lagi 2, jadi 32. Gimana? Naik turun ya. Oke, barakallahu fikum. Inilah sifat yang dengannya seorang berhak dikatakan salafi. Dia mengedepankan perkara tauhid, khususnya tauhid uluhiyah. Mempersembahkan amal ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah naungan ormas apapun Anda sekarang berada, bernaung. Ketika Anda ikhlas beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Anda persembahkan semua amal ibadah Anda untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau, suka tidak suka, sifat salafi ada pada diri Anda. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.